بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين. عن جابر An Jabir napa An Ibnu Umar An Jabir qala man khafa ni An Jabir radhiyallahu taala anhu qala ngdika sapa sayyidina Jabir qala ngdika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man khafa utawi sapane wong iku lamun wedi sapa man Allah yaquma ing yen to ora jumeneng sapa man akhirul laili ing dalam akhir bengi. Nah dene kuwatir ora iso tangi. Allah yaquma ing yen to ora jumeneng yani ora iso tangi sapa man akhirul laili ing dalam akhir bengi. Wal yutir mongko becik witir sapa man awalahu ing dalem kawitane lel wa man tami'a lan utai sabane wong iku lamun kumecer sapa man ayyaquma ing yen to jumeneng sapa man yakni tangi ndekne akhirul laili ing dalem akhir bengi fal yutir mongko becik witir sapa man akhirul laili ing dalem akhir bengi Fa inna salata akhiril laili mongko satuhune salat ing dalam akhir bengi masyhudatun iku dipun tekani kalih malaikat wa dzalika utawi mengkono-mengkono iki salat akhiril lail afdalu iku luwe utama rawahu nyeritakno ing al hadis sapa muslimun imam muslim Winginane pun kula terangaken nak wekdale salat witir niku jembar. Pokoke mulai sasampunipun salat isya ngantos medhale napa fajar. Lan Kanjeng Nabi pernah witir teng kawitanipun lel, pernah juga teng tengah-tengah lel, juga pernah witir teng akhir napa lel. Sedaya niki njelasaken nak ngoten niku genek. Ngeten genek, ngeten genek. Cuman sing sae niki dos pundi? Sing paling apik niki ningali tiange. Nak wonge niki yakin utawi gadah penyono mboten saged tangi teng gene akhir malam, nggih sing apik witir teng kawitanipun malam. Sasampunipun salat isya langsung witir. Tapi menawi kiambake gadah keyakinan utawi penyono sing kuat nak saged tangi saderenge subuh sing apik nggih witir teng akhir dalu kranten akhir dalu niki wektal-wektal mustajab wektal temurune rahmah Gusti Allah yanzilu rabbuna fi sama'id dunya Niki nalikane tenggene as-sulusil lail al-akhir tenggene sepertiga ingkang akhir waktu-waktu ijabati doa waktu malaikat padha nyekseni tenggene tiang-tiang sing salat wektal niku mulane tembar iki disebut-sebut fa inna salata akhiril laili masyhudah salat no akhir bengi niku ditekani karo malaikat Dipun sekseni kalih para malaikat. Mulane aja sampe wong niku ninggal salat bengi. Ampun ngantos nilar salat akhiril lail. Qala An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika Kanjeng Nabi idza tala al-fajru nalika metu apa fajar. Faqad dhahaba monggo teman-teman wis lunga apa waktu kulli salatil lail, apa waktune sekabehane salat bengi wal witri lan witir. Fa audiru monggo becik witira sira kabeh qabla dhulul fajri ing dalem sadurunge metune fajar. Rawahu nyeritana ing al hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Dadi nalikane fajar niki pun medal berarti wektale salat lail iki telas. Mulane sampean kabeh kengen witir saderenge napa? Saderenge fajar. Niki pun kula terangaken nggih kados winginane. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ngendika Sayyidah Aisyah. Kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusalli, iku salat sapa Rasul. Ad-duha ing salat duha arba'an kelawan patang rakaat. Aw yazidu atau nambahi sapa Ar-Rasul ma ing perkara sya'a kang ngersakno ing ma sapa Allah Gusti Allah Taala. Rawahu nyeritano ing iki al-hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Walahu lan iku kaduwe Imam Muslim anha saking Sayyidah Aisyah. Anha satuhune Sayyidah Aisyah iku su'ilat ditakoni Sayyidah Aisyah. Hal kana ono toh ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusalli salat sapa Ar-Rasul ad-duha ay salat duha. Qalat ngendika Sayyidah Aisyah la ora. Illa ayyaji'a angin yento rawuh sapa Ar-Rasul mimma ghibih saking tindakane Ar-Rasul. Walahu lan iku kaduwe Imam Muslim anha saking isi Sayyidah Aisyah utawi dawuh maro aitu. Orang ningali ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusalli hale salat Ar-Rasul qattu ing dalam zaman sing wis kliwat yani babar pisan subhat ad-duha ing salat duha. Wa inni lan satuhune ingsun iku la usabbihuha nyektine salat ingsun kelawan iku salat ad-duha. Kados ngeten nggih. Masya Allah, tiap wekdal, tiap jam niku disukani kali Gusti Allah Taala wazifah kiambak kiambak. Jadi tiap mongso niki wonten wazifah, wonten ibadah dewi dewi. Dados waktu duha, waktu serengenge pun dhuwur sekitar sak tumbak ono kerjaan ibadah rupi solat duha. Mungkin dahulu nggih mengaten, mungkin waktu zuhur nggih ngoten. Dados termasuk rahmati Allah Subhanahu wa taala teng kawulane. Ibadah niki didamel macam-macam, didamel warna-warna. Kersane tiyang niki mboten bosen. Umpami ibadah niki maceme sitok nggih, kados malaikat ngoten kan maceme ibadah sitok-sitok. Jenengan manusa niki bosen. Ben ora bosen sakniki didamel niki wekdal sakmeten duha. Engko wekdal niki ngeten. Nak jenengan kepingin semerap nak tiap wekdal niku wonten kerjaan niki ambak-ambak wonten napa nggih ibadah dewe-dewe. Jenengan tingali teng kitab Hidayatul Hidayah. Mulai jenengan badhe sare ngantos sare meneh. Niku jadwale full. Kalau contoh nomawan, saat derengi subuh, prayogane kan tangi ya. Orang tangi keblacut wakai. Wong Muslim kok saat derengi subuh orang tangi ini keblabasan. Langgatan itu langsung teng jeding. Badi teng jeding mawon leren dungo si. Mau tangi turu langsung dungo. Maos akhirnya suratnya Bu Ali Imran. Bakdo niku mungkin badi teng jeding badi masuk dungo si. Medal keng jeding dungo. Lajeng mendet baju ndonga meneh. Badhe niku mbuka salat dalu, mulai salat dalu, tahajud witir ilahirhi. Qobliyah subuh terus nggih. Badhe qobliyah subuh salat subuh jamaah. Badhe niku mau zikir prayogane ngantos medale srengenge. Niku nek zikiran, badhe subuh ngantos medale srengenge. Tengok-tengok zikir tok. Lah mungkin asrenge ngemun medal nunggu sekedap langsung duha utawi salatul isyraq. Berduha sing kerja-kerja, sing ngajar-ngajar. terus ngantos meh jam kali welas nggak turu kailulah sekedap tangi saat dereke zuhur teng jeding meneh qobliyah zuhur sholat zuhur bakdo niku bakdiyah sing ngajar ngajar sing wadifai zikir zikir ngantos asar ngantos maghrib ngoten terus nampek do isak badhe sare ndonga meneh lagi sare ha gak ono wektu nganggur. Lah terus piye? Ya wis ngoten niku wong urip wong ancen wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita digawe Gusti Allah niki kangge ibadah tok. Ora kangge sepak bola, boten kangge napa-napa. Wis kangge ibadah tok niku. Lah niki tiap saat, tiap jam, tiap wektal mesti wonten ibadah ingkang khusus. Kersane wong niki mboten napa bosen. Jenengan males salat genti Quran. Quran wis keselen genti selawat. Selawat keselen mutolaah kitab. Ngoten terus mboten-mboten lerene. Lak kemeng, kemenge sedelok tapi enake lak suwe salat ngoten. Lah niki nggih ngoten, wancine tiyang do nyambut gawe jenengan dianjuraken ken kerja. Apa ken kerja ken opo? Salat duha. Wancine lari do sekolah. Guru pada mucal teng SMP SMA jenengan kengen mek banyu kengen wudu kengen madep dumateng Gusti Allah Taala ngelampahi napa salat duha. Jare Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi salat duha pinter rakaat sekawan rakaat. Atau kadang luwe au yazidu masyaallah. Niki jelas hadis niki nuduhaken teng masyru'iyatid duha. Cuma nak digathukno karo hadis sing sause. Yaiku Sayyidah Aisyah ditakoki hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli duha. Kanjeng Nabi niku salat duha napa enggak? Jare Sayyidah Aisyah enggak, kecuali nak pas rawuh saking tindakan. Nak rawuh king tindakan lagi duha. Nah, niki zahire berarti Kanjeng Nabi mboten ngelampahi duha tiap hari. Kanjeng Nabi ngelampahi duha cuman tiap nalikane napa? Rawuh saking tindak. Lho ngeten iki lho nak ngendikane ulama oleh menafikan Sayyidah Aisyah teng duhane Kanjeng Nabi tiap dinten niki ora kok berarti kenyataane ngoten niku cuman sekedar menurut napa ingkang dipirsani Sayyidah Aisyah. Jadi mboten pertentangan utawi mboten menafikan kalau Kanjeng Nabi kenyataane nggih duhan terus. Jadi tembungnya teniki illa ayyaji Allah illa ayyaji amin maghibih ay bihasabi ilmiha. Padha karo jawabane ulama jawab tenggene dawuh Sayyidah Aisyah wingi jare Kanjeng Nabi gak tahu salat luwih sanggo pinten 11 Ramadan ya 11 ora Ramadan 11 iku dawuh Kanjeng apa dawuh para ulama ngoten niku minurut pengetahuan sinten Sayyidah Aisyah. Jadi jenengan mboten usah iskal. Wah, Kanjeng Nabi gak tau duhan, tiap nak rawuh tok kok tindakan, tak niru saiki wis. Lho niku aibi hasabi ilmi napa As-Sayyidah Aisyah. Bukti di mana niki terus. Ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qattu subhanad duha. Wa inni la usabbihuha. Lah niki delan. Wong jarine gak tau ruh blas karo Kanjeng Nabi salat duha. Ma niku nafi. Maknane ora. Aku ora roh Kanjeng Nabi ngelakoni salat duha qattu lho. Qattu niku nafi listighraq az-zamanil madhi. Nafi apa iku jeneng istilah zaman nggih dzaraf untuk istighraq tengene zaman sing wis kliwat. Jadi maknane berarti ora roh belas gak tau roh belas. Pisan nek gak tau roh. Dahire lak ngono. Lah sing dhuwur jarene kok piye Kanjeng Nabi duha tapi nak wis badana botin tindak niki lagi didongawon ketoke pertentangan lan meneh ambe akhir hadis ana wa inni la usabbihuha. Kalau Kanjeng Nabi gak tau duha lha apa Sayyidah Aisyah kok duha lho wis ah upamane saiki ki ngomong ya wis Kanjeng Nabi gak tau duha tapi kan Sayyidah Aisyah yang ngomong wa inni la usabbihuha niki aneh. Jadi maknane kudu kita napa istilahipun nggih kita jamakno kita kompromekno hadis niki. Mulane sinten niko engkang kagungan kitab Zadul Ma'ad saksamunipun mirsani hadis macam-macam ngeten niki. Ana sing nafekno jare Kanjeng Nabi gak duha, ana sing netepno nek Kanjeng Nabi duha, ana sing rangno Kanjeng Nabi duhane tiap bertindak. Niko akhiripun engkang kagungan kitab Zadul Ma'ad nyebutno pinten-pinten dawe ulama ngantos dawuh wonten sing darani duha mboten sunat blas. Wonten sing darani sunat tapi kudu jarang-jarang, aja terus tiap hari. Wonten sing darani sunat tiap hari, lah sing sunat tiap hari niki kaule jumhuril ulama. Ngantos didhawuhaken teng setunggalipun dawuh, yusbihu ala kulli sulama minan nasi napa? Sedekah. Jadi minangka sedekah, salat duha niku minangka nyukuri teng nikmate Gusti Allah taala. Jenengan dikei nikmat sehat dikei niki, lha iku carane nyukuri piye? Gauto niku jenengan damel nglampahi salat napa? Salat duha. Kala napa iku jenenge haa? An Zaid bin Arqam niku. An Zaid bin Arqam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika Ar-Rasul. Salatul awabina hina tarmadul fisal. Utawi salatul awabin iku ing dalem mangsane dadi panas, dadi kobong apa al-fisalu pira-pira tracake pira-pira anake unta. Niki nerangno wektune salat awabin. Jadi wektune salat awabin niku nalikane pas waktu panas. Waktu panas waktu setengah siang niku. Niku waktu tuftah fiha abwabus sama wa yanzuru rabbu ila birrahmati ila khalqih. Jadi wektal pas tengah siang niku, niku wektal pintu langit dipun buka. Mulane dipun anjuraken salat jenenge salatul awabin, salate wong sing akeh baline menyang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tenggene hadis-hadis disebutaken nak salat niki jumlahe sekawan rakaat. La salatul awabin uki diiktelakno tenggene salat sing dilampahi antawisipun maghrib kalian isya. Niku nggih dikatakan salatul awabin. Ana apa kok diarani salatul awabin? Kranten salat tenggene wektal antawisipun isya kalian maghrib niki sering dipun lalekaken kalih tiyang sing eling cuman wong-wong sing bali menyang Gusti Allah taala, wong sing bener-bener taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wong wektu maghrib antaraning maghrib kalih isya niki rata-rata masyhul, sibuk. Wonten sing sibuk makan malam, wonten sing sibuk kalih TV, wonten sing sibuk kalih napa mawon, akhiripun mboten salat, mboten zikir. Tapi nak wong sing tok taufik, wong sing tok rahmah sing Allah Subhanahu wa taala, wong sing ngerti nak wektu niki wektu masyaallah mulya sangat indallah, wektal niku didamel taat, didamel ibadah rupi salat, yaiku sing disebut-sebut salatul awabin. Sami kalian wektu siang ngeten niki diarani salatul awabin, kranten wektu lumrahe wong niki padha turu, padha lali. Masyaallah pas awan tes niku sak panas-panas sing tempet-tenteng peken sing teng omah padha turu, tibake tiyang niki melek ngelampahi salat sekawan rakaat, mulane disebut-sebut salatul awabin. Kala napa iku jenenge dadi wektale niku wektal pas panas niku. An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu kala ngendika sapa Anas ibn Malik kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sallad duha utawi sapane wong iku lamun salat sapa man abduha ing salat duha, isnatai asyrata kelawan rolas apane rakaatan, bana mongko bangun sapa Allah lahu krana iku man qasran ing omah, omah sing napa istilahipun tingkat omah panggung, cara kiai mbiyen namane omah panggung. Saniki nggih istana fil jannati ing dalam surga. Rawahu nyeritakno ing iki al hadis sabu at-Tirmizi Imam Tirmizi. Wastaghrabahu lan ngarani gharib sabu Tirmizi ing iki al hadis. Masyaallah, masalah rakaate salat duha paling kathah niku pinten ulama benten-benten pendapate. Wonten ingkang mestani paling kathah 8, wonten ingkang mestani paling kathah 12, tapi sing paling apik dilakoni 8. Bener paling kathah 12, tapi sing sae 8 rakaat. Ngantos masalah niki didamel contoh, didamel contone masalah engkang dikecualikan saking kaidah makana aktsaru fi'lan kana aktsaru ajran. Perkara niku nak luweh kathah penggaweane mestine luweh kathah ganjarane. Tapi nak salat duha 8 kali 12 niku kathah 8. Berarti jengene dikecualekno. Mestine ngoten, tapi tibake dadak mboten te mriki dikecualekno. Sing 8 luweh kathah tinimbang napa kali 12. Jadi jenengan nak kepingin sholat duha, kepingin bol, niki sakit ngelampai kali welas. Lah ganjaran ini apa kali welas niki? Teng mriki dipun sebutaken banallahu lahu kosron fil jannah. Masya Allah, wong sing gelem sholat duha 12 rakaat dibangun kosr omah kaya istana ting surga. Masa cuman dibangun tok? Tentu nih dibangun lan wong niku nggih bakal napa melebat. Oh, jadi kalau begitu wong sing penggaweane salat duha 12 rakaat dipun bisyarai mati husnil khatimah, kranten kiambake pun gadah omah teng ngene surga. Amalan napa mawon sing kintene ganjarane niki omah teng surga kathah. Termasuk inggih punika mbangun masjid. Man bana masjidan kalillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah au kama qol. Sapa wonge sing bangun masjid krana Gusti Allah, karo Gusti Allah dibangun omah teng surga. Apa berarti maknane kudu ngijeni bangune? Mulai awal sampai ndekne tok sing bangun, mboten. Tembung bangun ora kok kudu ki ambake dhewe sing ngijeni. Nyokong sak idhek sak mampune niki mungkin tetep untuk banallah lahu baitan fil jannah. Masjid butuh dana 500 juta, 1000 juta. Jenengan kuate cuma 100.000. Insyaallah untuk banallahu lahu baitan fil jannah. Lah nek kudu ngijeni lah payah, apa kuat sak mangke. Wong ngambek atusan apa juta. Wis ah, sithik-sithik tiap Jumat 1000 repes, 2000 repes. Sapa ngerti banallahu lahu baitan fil jannah. Lah niku agunge rahmate Gusti Allah sampai kaya ngoten. Wong sing salat duha 12 rakaat tok untuk qasr fil jannah. Masya Allah. Saniki jenengan bangun omah teng donya mawon atusan juta. Golek duit atusan juta kerja butuh pinten taun. Niki mboten ngantos setengah jam wis untuk qasr fil jannah. Kok isih ora gelem keblacut. Lah ngoten. Niki man salat duha 12 rakaatan banallahu lahu qasran fil jannah. Wonten malih hadis nyebutaken man salat duha rakaatan lam yuktab minal ghafilin. Wong nak salat duha rakaat mboten dicatet tergolong wong sing lali. Gak, tapi termasuk wong sing zakirin Allah. Mboten ditulis termasuk golongan wong sing ghaflah, lali mboten. Niku kalih rakaat. Wa man shalla arba'an kutiba minal abidin. Nak nglakoni duha batang rakaat kutiba minal abidin. Ditulis termasuk golongan wong sing ahli ibadah. Wa man shalla sittan kufila dzalikal yaum, kufiya dzalikal yaum. Nak gelem salat 6 rakaat duha niki dicukupi. Wes enak wes. Wa man shalla thamanian katabahullah minal qanitin. Nak gelem nglakoni 8 rakaat dipun catet sebagai wong sing ahli taat. Wa man shalla thintai asyrata rakaatan banallahu lahu baitan fil jannah. Niki wes enak kabeh wes. Lah salat duha niki di samping ganjarane ageng mungkin tinggine akhirat, ugi teng donya niki beto faedah ingkang ageng yaiku marai napa rezeki lancar. Lah niki sing nabe tertarik nambah. Nak sing baitul fil jannah gak begitu narik ternyata. Ya Allah, payah. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat ngendika Sayyidah Aisyah. Lah paling sae jenengan nak bar salat duha ndungane niki napa? Ndungane nganggo doa salat duha sing disebutna kalih Sayyid Muhammad bin Al-Haddar ingkang kula sebutaken teng ing buku doa ingkang enggal inggih punika Tuhfatul Abrar. Niku teng mriku wonten doa salatid duha. Ugi sing saya meneh ngangge doa ulfaqah sing tenggene Syawarikul Anwar ingkang disebutaken kalih Abu Ya'sid rahimahullahu taala. Niku nggih sae salat duha terus ndonga ngangge donga niku. niku donga niku nak mboten lepat sing doa tadi tengene Tuhfatul Abrar niku nggih dongane Said Abdullah Al-Haddad. Jadi kadang wong niku bingung ape salat duha terus aku donga apa? Gak apal ya wis delok. Nak ora ana sing ditelok donga basa Jawa. Gusti kula nyuwun napa anu beres Gusti Allah pasti paham. Kala anna Aisyah ta penting duha ngoten maksud kula. Kasen donga gak apa-apa. Anna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ngendika Sayyidah Aisyah. Dakhala mlebu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mlebet sapa Rasulullah. Baiti ing dalem ingsun. Masyaallah Sayyidah Aisyah niki leres saestu. Limpet lan cerdas. Nopo ingkang dipun lampahi Rasul kali panjenenganipun dipun catepti dieling-eling disampaikno teng tiyang. Mulane garwa paling disenengi sak sampunipun Sayyidah Aisyah, sinten Khadijah inggih punika Sayyidah sinten Aisyah. Jadi nem, yo perawan dewi, yo alim dewi. Niki Sayyidah Aisyah, yo anak iwang gede dewi. Margane putrane sinten niki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wes tumpuk-tumpuk keutamaane. Jadi putrine Sayyidina Abu Bakar paling utami-utamine umat sinten Kanjeng Nabi. Dereke dinten dereke Sayyidah Asma. Masya Allah. Garwane Kanjeng Nabi sing paling diseneng. Paling disenengi, paling alim, sering fatwa. Ya Allah ya Karim, niki Sayyidah Aisyah. Anjen wong niku ampun kadung dikeke keistimewaan kalih Gusti Allah taala, dibrekno kabeh ketoke. Dibrekno kabeh, dikekno kabeh. Abai ngoten, garwane ngoten, dulure mbah nggih sahabat, derek-derek nggih sahabat, ponakane nggih sahabat kumpul aduk, lumane nggih luar biasa. Cuman setunggal cobaan iki gedine ra pakat niki Sayyidah Aisyah nampik tidak wono apa zina niki sentek-entekan garwane Kanjeng Nabi lho kok tidak wono apa zina sing gak wa sinten ketuane Abdullah bin Ubay bin Salul ketuane tiyang munafik aneh sebagian wong Islam ana sing katut melu ndak wa pisan nampik Sayyidah Aisyah mboten saged sare nampik nangis lho niki telas. Niki cobaan ingkang luar biasa. Memang ngoten niku wah, wong niku nak ageng cobaane nggih ageng. Wong niku nak cilik nggih ibarate kaya suket gak pati ditendang angin lah ngoten. Pokoke nak kepingin dadi wong gedhe ya kudu gelem dicoba. Nak ora gelem ya dadi napa suket. Qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah. Dakhala mlebu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti ing omah ingsun ing dalem ingsun. Masya Allah Kanjeng Nabi melebet nang dalemku diidhofana teng Sayyidah Aisyah. Bener sing gawekno Kanjeng Nabi upamane, tapi kan sing ngene Sayyidah Aisyah. Fa shalla mongko salat sapa Rasul. Ad-duha ing salat duha saman ya rakaatin kelawan 8 pira-pira rakaat. Kanjeng Nabi salat duha 8 rakaat. Rawahu nyeritakno ing ikilah al-hadis sapa Ibnu Hibban fi sahihih ing dalam sahihe Ibnu Hibban. Hadis niki sing digawe dalil kalih para ulama nak kata-kata salat duha inggih punika 8 rakaat. Wallahu taala alam. Ya rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubatan tawsil likulli hawba واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدد طش صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي الفاتحة